Bismillahirrahmanirrahim. Qal malik al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-jami al-sahih. Hadathana Abu Yaman al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Shu'aib an al-Zuhri qala akhbarani Abdullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يقدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان كتابكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منها وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة فقال للترجمان كله سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول كيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يقدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تقدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أتعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أحلس إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بطرى فدفعاه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاء الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أيها الكتاب تعالى ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كشبة إنه يخافه ملك بن الأصفر فما زلت موقنا أنه سيقهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود فبينما هم على أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتنا هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتنا وسألوه عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فتبايعوا هذا النبي فحاسوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري بارك الله فيك. الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة وعلى فهم سلف الأمة وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ini adalah hadis yang ketujuh atau yang terakhir dari bab kaifa kana bad'ul wahyi. Bab penjelasan dari pertanyaan bagaimana permulaan turunnya wahyu dari hadis yang pertama sampai ke tujuh berbicara tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan turunnya wahyu. Al-Imam membawakan hadis yang ketujuh yang sangat panjang dan diulang-ulang hadis ini oleh beliau di kitab sahihnya ini. Di antara maqasidnya, maksud atau tujuan pertama menetapkan nubuwah dan risalah, yakni kenabian dan kerasulan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan turunnya wahyu kepada beliau dan terangkatlah beliau menjadi seorang nabi. Kemudian turun lagi wahyu yang memerintahkan beliau untuk berdakwah. Maka terangkatlah beliau menjadi seorang rasul. Yang kedua, ayat dakwah yang beliau bawakan dalam suratnya, dalam surat beliau kepada Kaisar Heraklius sama dengan ayat pertama di awal bab firman Allah, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Maka ayat dakwah yang beliau sampaikan kepada Heraklius menunjukkan bahwa beliau seorang nabi, karena dakwah beliau adalah dakwah yang didakwakan oleh seluruh para nabi. Dan pada sebagiannya Heraklius mengetahui dan mengakuinya. Yang kedua, hadis yang mulia ini menceritakan suasana saat itu pada tahun ke-6 Hijriyah setelah perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin, yakni para sahabat bersama nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, turun wahyu kepada beliau dan beliau mendakwahkannya, dan tersebarlah kabar atau berita beliau. Yang keempat, bahwa kenabian dan kerasulan beliau telah dikenal dan diketahui serta ditunggu-tunggu kedatangannya, sehingga Heraklius mengatakan, waqad kuntu a'lamu annahu kharijun. Sungguh aku telah tahu, telah mengetahui bahwa ia nabi ini akan muncul, akan keluar. Lam akun adhunnu annahu minkum. Tetapi aku tidak mengira bahwa ia keluar dari bangsa kamu, bangsa Arab. Menunjukkan bahwa berita kenabian dan kerasulan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tersebar dan diketahui khususnya oleh orang-orang alim seperti Waraqah bin Naufal atau di dalam hadis ini oleh Heraklius dan sebagian ikhwannya yang seilmu dengannya, yang meneliti keadaan ini. Tersebar luas. Heraklius adalah selain seorang kaisar, dia juga seperti seorang kahin, dukun, yang melihat kepada bintang-bintang. Menunjukkan bahwa khabar, kabar berita kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebar luas di alam semesta ini. Nah, itulah di antaranya hadis ini dibawakan oleh Al-Imam di akhir bab kaifa kana bad'ul wahyi. Tidak dengan judul kitab, karena al-imam tidak menulis judul kitab bad'il wahyi, tapi beliau mengatakan bab, tambahan kitab dari penulis naskah atau peneliti yang kemudian dicetak. Hadis yang mulia ini beredar dari jalan Al-Imam Az-Zuhri atau Ibn Shihab yang namanya Muhammad bin Muslim, sedangkan yang meriwayatkan dari beliau ada beberapa murid dekat beliau, di antaranya Shu'aib, yang namanya Shu'aib bin Abi Hamzah. Orang yang paling kuat riwayatnya dari gurunya Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Al-Bukhari di jalan ini, di sanad ini, meriwayatkan hadis ini dari syekhnya yaitu Abu Yaman yang namanya Al-Hakam bin Nafi', seorang perawi hadis yang sangat thiqah. Dan Abu Yaman meriwayatkan tadi dari syekhnya Al-Imam, mengatakan haddatsana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Ubaydullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah bin Abbas akhbarahu أن أبا سفيان بن حرب أخبره. Berarti hadis ini beredar dari jalan Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas, dari Abu Sufyan bin Harb yang namanya Sakhr bin Harb. Yakni setelah Abu Sufyan masuk Islam, dia menceritakan hadis ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Berkata Abu Sufyan bin Harf menceritakan hadis ini kepada Ibnu Abbas, anna Hiraqla arsala idaihi fi raqbin min Quraysh wa kanu tijaran bisyam fil muddati allati kana رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. Ketika Abu Sufyan bin Harb bersama kafilah, rombongan kendaraan unta, berangkat dari Mekah ke negeri Syam, ke wilayah Syam, yang terdiri dari beberapa negeri, Biladus Syam, negeri-negeri Syam, dalam rangka berdagang. Heraklius, kaisar Romawi, mengutus orang untuk memanggil mereka. Mengapa? Sehubungan berita kedatangan seorang nabi ini dari pengetahuan Heraklius dan juga berita yang telah tersebar bahwa di sana ada seseorang yang mengaku nabi. Maka Heraklius ingin mengetahui ciri-ciri orang yang mengaku nabi itu. Dan dia berasal dari Hijaz, Makkah. Sedangkan rombongan Abu Sufyan, beberapa puluh orang, dari Makkah. Maka mereka dipanggil oleh Heraklius. Fa'atauhu wahum bi'iliyah, dalam sebagian naskah wahuwa. Lalu mereka, rombongan Abu Sufyan, mendatangi Heraklius. Dan mereka atau dia, Heraklius, berada di Iliyah, Baitullah, yakni Baitul Maqdis. Fada'ahum fi majlisihi, maka Heraklius mengundang mereka di majlisnya. Wa haulahu ulama'ur Rum, dan di sekeliling Heraklius ada pembesar-pembesar Romawi, pejabat-pejabat pemerintahannya, tokoh-tokoh agamanya di sekitar itu. Ini orang-orang besar, bukan orang-orang awam. Thumma da'ahum, kemudian Heraklius memanggil mereka, wada'a bitarjumanihi, dan Heraklius memanggil penerjemah yang akan menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Romawi. Nah, dari sini keluar hukum bolehnya menerjemahkan syariat, baik itu Al-Quran atau hadis dan lain sebagainya. Ya, terjemah. Faqala, maka Heraklius bertanya kepada rombongan ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan, karena pembesar Mekah dan juga dia ketua dari mereka. Ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun. Perhatikan pertanyaannya, dan pertanyaannya sangat bagus sekali untuk mengetahui lebih rinci keadaan seseorang. Siapakah di antara kamu yang paling dekat nasabnya kepada orang itu yang mengaku nabi? Karena tentu keluarga lebih tahu orang, yakni keluarganya sendiri. Pemilik rumah tentu lebih tahu keadaan rumahnya. Faqala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan menjawab, fakultu ana aqrabuhum nasaban, akulah orang yang paling dekat di antara mereka ini nasabnya kepada orang yang mengaku nabi itu. Ya memang, karena Abu Sufyan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu di bapak keempat bersama Nabi, yaitu di mana? Di Abdu Manaf. Nabi anak siapa? Abdullah pertama. Abdullah anak siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim. Hashim anak Abdu Manaf. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf. Abdu Manaf. Abu Sufyan anak siapa? Anak Harb. Ya, anak Harb. Kemudian anak siapa lagi? Anak Umayyah. Anak siapa lagi? Abdusyam. Anak siapa lagi? Abdu Manaf keempat. Berarti bertemu di nasab yang keempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Sufyan mengatakan dia ibnu ammi, anak paman. Faqala, maka Heraklius berkata kepada pembantunya, adnuhu minni wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda dhahrihi. Dekatkan ia, Abu Sufyan, kepadaku, berhadapan denganku, dan dekatkan teman-temannya dan tempatkan teman-temannya itu di belakang punggungnya. Heraklius nih, Abu Sufyan berhadapan, di belakangnya adalah orang-orang Quraisy, di belakang punggung, di belakang Abu Sufyan, sehingga tidak bisa saling melihat. Thumma qala li tarjumanihi, kemudian Heraklius berkata kepada penerjemahnya, qul lahum, katakan kepada mereka, yakni orang-orang Quraisy itu, teman-teman Abu Sufyan, inni sa'ilun hadzal rajul, aku akan bertanya kepada orang ini yang katanya nasabnya dekat dengan orang yang mengaku Nabi. Fa in kadzabani fakadzibuhu, kalau dia berbohong, mendustaiku, membohongiku, katakan bahwa perkataannya itu bohong. Apa kata Abu Sufyan? Fa wallahi, maka demi Allah, laulal haya'u min ay ya'siru 'alayya kadiban lakadzabtu 'anhu. Demi Allah, kalau sekiranya bukan karena al-haya, malu. Perhatikan orang-orang jahiliyah. Saat itu Abu Sufyan dan kawan-kawannya belum masuk Islam, tapi malu berbohong. Laulal haya'u, kalau bukan sekiranya karena malu, ayya'siru alayya, nanti mereka, orang-orang Quraisy ini, akan menceritakan aku ini berbohong, lakadzabtu anhu, pasti aku akan berbohong. Menunjukkan bahwa perbuatan bohong itu tercela di kalangan masyarakat mereka. Mereka tahu ini, kata ulama, barangkali karena syariat yang pernah sampai kepada mereka dari dakwah Nabi Ismail alaihis salam, atau barangkali memang kebiasaan masyarakat mereka seperti itu. Ini pelajaran yang sangat berharga. Kita hidup di zaman orang tidak malu lagi berbohong. sehingga sebagian terkenal sebagai pembohong. Salah satu sifat Nabi yang mulia dan sifat seluruh para Nabi adalah as-sidq, tidak pernah berbohong. Kalau seseorang biasa berbohong, kalau berbicara bohong, maka ia akan dikenal sebagai pembohong. Dan dalam pemeriksaan hadis, ya, para ahli hadis mengatakan bahwa orang yang sering berbohong kepada manusia, tidak berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau belum terbukti dia berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan muttaham. Orang itu tertuduh dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ia tertuduh dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal ia belum berbohong? Namanya juga tertuduh, karena tidak menutup kemungkinan ia akan berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena atau sebab pembicaraan kesehariannya bohong. Dari satu bohong ke bohong yang lain, dari satu bohong ke bohong yang lain. Saya mengenal sebagian manusia, dan saya mengetahui orang ini kalau berbicara bohong. Orang ini kalau berbicara bohong. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saya berbicara kepada sebagian, maka sebagian pun tahu, mengiyakan, iya, ma'ruf. Ah, begitulah cacatnya orang pembohong, tersebar. Ma'ruf. Oh fulan, oh ma'ruf. Fulan telah dikenal, bohong memang. Saya katakan orang ini kalau kurang lebih gitu, bohong. Iya. Qadar Allah datang fulan, lalu orang itu ketawa atau tersenyum saya. Aja ngomong, ah, ini bohong nih kayaknya. Tersebar. Sehingga kalau dia bercerita kepada saya, maka saya tidak percaya. Kecuali ada jalan yang lain. Ya? Nah itu. Orang jahiliyah malu. Yang menunjukkan bahwa sifat bohong itu tercela di kalangan mereka. Sampai Abu Sufyan sendiri takut kalau dia berbohong di hadapan Heraklius, nanti orang-orang teman-temannya yang bersama dia akan cerita, Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, dia bohong. Oh, Abu Sufyan berbohong, Abu Sufyan berbohong. Nah, itu dia. Itu makna perkataan min ayyasiru alayya kadiban. Kalau bukan karena malu, nanti mereka akan menyebarkan tentang aku bahwa aku ini telah berbohong, pasti aku akan berdusta. Tapi al-haya, sekarang orang dalam keseharian berbohong, berita-berita palsu. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال. Kata Abu Sufyan, pertama yang dia, yakni Heraklius, tanyakan kepadaku mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kaifa nasabuhu fikum. Bagaimana nasabnya di kalangan kamu? Apakah ia seorang yang bernasab dengan nasab mulia? Yakni Heraklius ingin bertanya, nasabnya mulia atau tidak? Dijawab oleh Heraklius, huwa fina dhu nasabit. Iya, dia di kalangan kami seorang yang memiliki nasab yang mulia, tinggi nasabnya. Quraisy. Qala, pertanyaan kedua. Fahal qala hadzal qaula minkum ahadun qattu qablahu? Adakah orang, yani adakah di antara kamu yang mengatakan perkataan seperti yang ia katakan sebelum dia mengatakannya? Adakah orang sebelum dia mengatakan seperti yang ia katakan? Qultullah, tidak. Belum ada orang di antara kita sebelum dia yang mengatakan perkataan sepertinya, yakni perkataan kenabian dan kerasulan dan dakwah tauhid. Qala fa hal kana min abaihi min malak min malik? Pertanyaan ketiga dari Heraklius, adakah dari bapak-bapaknya yang menjadi raja? Qultu la, jawab Abu Sufyan, tidak. Qala, pertanyaan keempat dari Heraklius, fa asrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Apakah yang mengikuti orang itu adalah orang-orang mulia, orang-orang yang mempunyai kedudukan, atau orang-orang du'afa di antara mereka? Fakultu bal du'afa'uhum. Aku jawab, kata Abu Sufyan, bahkan yang mengikutinya, ini aglabiyahnya, umumnya tentunya, karena kita tahu di sana ada Abu Bakrin, ada Umar, ada Uthman. Hukum itu beredar selalu dengan aglabiyah, umumnya. Bal du'afa'uhum, bahkan para pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Pertanyaan kelima, qala ayaziduna am yanqusun? Apakah mereka bertambah atau berkurang? Yakni apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Qultu bal yazidun. Jawabku, kata Abu Sufyan, bahkan semakin hari bertambah, yakni yazidun. Qala, pertanyaan keenam, fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi? Ini pertanyaan keenam. Adakah seorang di antara mereka yang telah masuk ke dalam agamanya kemudian keluar lagi murtad dengan sebab sakhtatan lidinihi, karena marah kepada agamanya, membenci agamanya sesudah ia masuk ke dalamnya? Qultula, jawab Abu Sufyan, tidak. Enggak ada yang keluar murtad dari agamanya karena membenci agamanya. Ya, ini kalaupun ada, bukan karena membenci agama yang dibawa oleh orang ini. Qala, pertanyaan yang ketujuh, fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yakula ma qala? Ini pertanyaan besar sekali. Ini salah satu sifat seluruh para nabi dan rasul yang sangat menonjol, tertinggi, as-sidqu, berbicara benar. Sehingga Heraklius bertanya, apakah kamu pernah menuduhnya berbohong sebelum dia mengatakan apa yang ia katakan, yakni tentang kenabian dan kerasulan, qultu, jawabku la, tidak. Qala, pertanyaan yang ke-8, yakni Abu Sufyan dan masyarakat Quraisy dan bangsa Arab secara umum mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong. Tidak ada seorang pun yang menuduhnya berbohong sebelum beliau berbicara tentang kenabian dan kerasulan. Ini sifat yang sangat mulia sekali, as-sidq. Pertanyaan ke-8, qala fa hal yaqdiru, apakah dia berkhianat? Qultula, tidak. Qultula, jawab Abu Sufyan, tidak. Kemudian Abu Sufyan menyelipkan perkataan mengatakan kepada Heraklius, wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Dan kami saat ini sedang berada dalam masa as-sulhu, perdamaian, tetapi kami tidak tahu apa yang akan beliau lakukan. Hanya segitu, ya. La nadri ma huwa fa'ilun fiha, yakni kami sekarang pada tahun ke-6 Hijriah ini sedang terjadi gencatan senjata dan as-sulhu, damai selama 10 tahun. Yang kita tahu masyarakat Makkah, kufar Quraisy mengingkari perjanjian itu, akhirnya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 Hijriah dan terjadilah Fathu Makkah. Qala, kata Abu Sufyan, walam tumakkinni kalimatun udkhila fiha syai'an ghayra hadhihi al-kalimah. Tidak memungkinkan bagiku kalimat yang lain yang dapat aku masukkan sesuatu selain dari kalimat ini. Kalimat ini tadi, yakni ma huwa, la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Abu Sufyan tidak sanggup memasukkan sebuah kalimat selain dari kalimat ini, menunjukkan keagungan dan kebesaran dan kebenaran risalah nubuah dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang ke-9, ya. Qala fa hal qataltumuhu, ditanya oleh Heraklius. Heraklius, apakah kamu memeranginya? Qultu na'am, jawab Abu Sufyan, iya. Qala, ini pertanyaan ke-10, fa kaifa kana qitalukum iyyahu, maka apa yang terjadi, yakni bagaimana peperangan di antara kamu dengannya, apa yang terjadi? Qultu, kata Abu Sufyan, al harbu bainana wa bainahu sijalun, peperangan di antara kami dan beliau, dia silih berganti. Yanalu minna wa tanalu wa nanalu minhu. Mereka, ia mengalahkan kami dan kami mengalahkannya, silih berganti. Qala, di pertanyaan ke-11, madza ya'murukum, apa yang ia perintah? Menunjukkan bahwa Heraklius mengetahui dakwah al-anbiya wal mursalin. Qultu yaqul, dia memerintahkan u'budullaha wa la u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a, tauhidullah. Ia memerintahkan sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun juga. Pertama, watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kamu, yakni membatalkan taqlidul a'ma yang terjadi saat itu di dunia. Kaum musyrikin adalah bertaklid kepada bapak dan kakek-kakek mereka. Dalam apa? Beribadah kepada selain Allah. Yang ketiga, wa ya'muruna bis-shalah was-sidqi, dan beliau memerintahkan kami untuk salat dan berkata yang benar, wal-afaf, menjaga kesopanan diri, wasilah, menghubungi kekeluargaan. Mendengar soal keterangan Abu Sufyan ini, maka Heraklius berkata kepada penerjemahnya, faqala li tarjumani kullahu, katakan kepadanya, yakni kepada Abu Sufyan, sa'altuka an nasabihi fadhakarta annahu fikum dhu nasabin fakadhalika ar-rusul tub'athu fi nasabi qawmiha. Aku bertanya kepadamu tentang nasabnya, dan engkau katakan bahwa dia adalah seorang yang mempunyai nasab yang mulia. Maka seperti itulah seluruh para rasul, seluruh rasul diutus, dibangkitkan pada nasab yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Yakni seluruh para rasul mempunyai nasab yang jelas dan mulia, tinggi di tengah-tengah kaumnya. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul fa dzakarta an la fa qultu law kana ahadun qala hadzal qaula qablahu la qultu rajulun ya'tasi bi qaulin qila qablahu. Aku bertanya kepadamu, adakah seseorang yang mengatakan seperti yang ia katakan sebelum ia mengatakannya? Jawabmu tidak. Sebab kalau ada seseorang yang pernah mengatakan seperti yang ia katakan, maka aku akan mengatakan ini orang mau mengikuti orang lain, mengikuti perkataan orang lain yang sebelumnya. Wa sa'altuka hal kana min abaihi min malik, dan aku bertanya kepadamu, adakah dari bapak-bapaknya seorang raja? Fa dzakarta alla, engkau menjawab tidak. Qultu law kana min abaihi min malikin qultu rajulun yatlubu mulka abi. Aku katakan, kalau sekiranya ada di antara bapaknya seorang raja, maka tentu dia seseorang yang mencari kerajaan bapaknya, yang menuntut kerajaan bapaknya, yang menuntut kerajaan kekuasaan ayahnya. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala fa dzakarta alla faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara al-kadhiba 'ala an-nasi wa yakdhiba 'ala Allah. Dan aku bertanya kepadamu, apakah kamu pernah menuduhnya berbohong sebelum dia mengatakan apa yang ia katakan? Engkau menjawab tidak. Maka sungguh aku mengetahui, faqad a'rifu, bahwa ia, yakni setiap nabi, seorang nabi, lam yakun liyadharal kadhib 'alan nas, tidak akan membiarkan bohong terhadap manusia. Yakni seorang nabi tidak mungkin berbohong kepada manusia, apalagi kepada Allah, yang menunjukkan kalau dia berkata bahwa dia seorang nabi adalah benar. Nabi tidak berbohong kepada manusia, apalagi kepada Allah. Was'altuka asyrakun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum fadhakarta anna du'afa'ahum ittaba'uhu wahum atba'ur rusul. Dan aku pun bertanya kepadamu, apakah yang mengikutinya orang-orang yang mulia ataukah orang-orang du'afa? Engkau menjawab bahwa yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah di antara mereka. Kata Heraklius, wahum atba'ur rusul, dan mereka adalah para pengikut rasul. Umumnya pengikut para nabi dan rasul ad-du'afa, ya, isyarat atau pelajaran. Hendaklah para da'i, para ustaz berdekat-dekat dengan ad-du'afa, karena yang akan mengikuti mereka, mengikuti dakwah ini adalah umumnya ad-du'afa. Mereka adalah atba'ur rusul. Wasa'altuka ayyaziduna am yanqusun, dan aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya setiap hari, semakin bertambah atau berkurang? Fadzakarta annahum yazidun, dan kau menjawab bahwa pengikutnya bertambah terus. Wa kadzalika amrul iman hatta yatimma, seperti itulah urusan keimanan sehingga ia mencapai kesempurnaan. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun sakhatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi fadhakarta an la, wa kadhalika al-iman hina tukhalitu bashashatuhu al-qulub. Dan aku bertanya kepadamu, apakah ada seseorang yang murtad keluar dari agamanya karena marah kepada agamanya sesudah ia memasukinya? Engkau menjawab, tidak ada. Seperti itulah iman ketika ia bercampur dengan di dasar hati itu. Bashashatuhul qulub, relung hatinya masuk. Wa sa'altuka hal yaqdiru, dan aku bertanya kepadamu, apakah dia berkhianat? Fadzakarta Allah, engkau menjawab, tidak. Wa kadzalika ar-rusul la taqdiru, seperti itulah para rasul, tidak ada yang berkhianat. Wasa'altuka bima ya'muruhum, dan aku bertanya kepadamu, apa saja yang ia perintahkan? Fadzakarta, dan engkau menjawab, annahu ya'murukum an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an wa yanhaakum an ibadatil awthan wa ya'murukum bis salati was sidqi wal afaf. Engkau menjawab bahwa ia memerintahkan agar beribadah kepada Allah saja, dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun juga, dan ia melarang kamu dari beribadah menyembah kepada berhala-berhala, dan dia memerintahkan kamu untuk salat dan berkata yang benar dan menjaga kesopanan diri. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah dari para nabi dan rasul sama. Maka Heraklius selanjutnya mengatakan, fa in kana ma taqulu haqqan, jika yang engkau katakan ini benar, yakni ceritamu tidak bohong. Fasayamliku mawdi'a qadamai hatain. Hataini. Maka ia akan menguasai tempat kedua kakiku berpijak ini. Yakni kekuasaannya akan sampai di tempat kedua kakiku berpijak ini. Benar tidak? Benar. Di kemudian hari, kaum muslimin menguasai negeri-negeri Syam. Waqad kuntu a'lamu annahu kharijun. Sungguh aku telah mengetahui bahwa dia akan keluar. Yakni kenabian ini, nabi ini akan bangkit. Lam akun adzunnu annahu minkum. Aku tidak mengira bahwa dia akan keluar dari kamu, dari bangsa Arab. Falau anni a'lamu. Kalau sekiranya aku mengetahui ada jalan bagiku, akhlusu ilaihi, yang aku dapat sampai kepada beliau, latajashamtu liqa'ahu, niscaya aku akan membebani diriku untuk bertemu dengannya. Yakni menunjukkan bahwa kesulitan bagi Heraklius untuk menghubungi dan berusaha bertemu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barangkali terjadi peperangan batin antara iman dan kekuasaan. Mana yang lebih ia utamakan? Mana yang ia akan pilih? Yang kedua, tentu para pembesar Romawi akan menghalangi dia. Saat dia akan berangkat, tentu akan dibunuh. Kata Heraklius, walau kuntu indahu, kalau sekiranya aku berada di sisinya, lagasaltu an qadamaihi, niscaya aku akan cuci kedua kakinya. Dalam riwayat yang lain, aku akan cium keningnya dan aku akan cuci kedua kakinya. Maksud perkataan Heraklius ini, aku tidak menuntut apa-apa dari beliau, tidak jabatan, tidak kekuasaan, tapi yang aku cari dari beliau apa? Barokah. Karena itu Heraklius mau mencuci kedua kakinya. Ini menunjukkan bahwa keimanan telah bersemi di hatinya. Dan dia tahu bahwa ini seorang nabi. Sampai dia berkeringat ketika surat itu dibacakan. Ya, ini peperangan antara iman dan kekuasaan. Thumma da'a bi kitabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha bihi dihyatu ila 'azimi Busra. Kemudian beliau Heraklius meminta surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Dihyah. Yani Dihyah Al-Kalbi, sahabiyun jalil radhiyallahu taala anhu, diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan surat-surat dakwah kepada raja-raja dunia, di antaranya adalah Kaisar Heraklius. Dan Dihyah membawa sampai ke pembesar negeri atau daerah Busra, bukan Basra. Busra adalah di daerah Syam. Kalau Basra, ba'nya fathah, ada ta' marbutah, itu salah satu kawasan Irak. Tapi kalau Busra, itu kawasan di daerah Syam. Fadafa'ahu ila Hiraklah. Lalu surat itu diberikan kepada Heraklius. Faqara'ahu. Beliau membacanya. Tentunya penterjemahnya yang membacanya. Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Romawi. Seluruh teks ini. Arabnya perkataan Nabi SAW dan ayat Al-Qur'annya diterjemahkan ke dalam bahasa Romawi setelah dibacakan. Fa idza fihi, maka surat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Hiraqla Azimir Rum. Kepada dari Muhammad hamba Allah, disebut sebagai hamba Allah. Beliau bukan anak Allah, beliau bukan Tuhan, tapi hamba Allah dan Rasulnya. Hamba dan Rasulnya. Kepada Herakla itu Heraklius ya, pembesar bangsa Romawi, disebut Azimir Rum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuai dengan kenyataan. Heraklius adalah kaisar. Kaisar adalah pembesar, tokoh. Ya. Maka untuk menarik hati Heraklius, dia sebagai pembesar tetap dikatakan sebagai pembesar bangsa Romawi. Kemudian beliau mengucapkan salam yang pernah diucapkan oleh Musa kepada Fir'aun. Bukan salam Islami sesama kaum muslimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak. Tapi salamun ala manittaba'al huda. Ini ayat Al-Quran, firman Allah yang termaktub dalam surat Taha. Salamun ala manittaba'al huda, yakni keselamatan, kesejahteraan atas orang yang mengikuti hidayah. Yakni jika engkau mengikuti hidayah, maka bagimu salam. Amma ba'du, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Maka sesungguhnya aku mengajakmu kepada dakwah Islam. Singkat, padat sekali, tegas. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya aku mengajakmu kepada dakwah Islam, seruan Islam, agar engkau masuk Islam. Aslim taslam, Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Dalam riwayat yang lain diulang dua kali, aslim taslam, aslim taslam. Yu'tikallahu ajraka marratain, niscaya Allah akan memberikan kepadamu dua pahala. Fa in tawallaita fa inna 'alayka ithmal arisiyyin. Tetapi jika engkau berpaling dari seruan dari dakwah Islam ini dan engkau tetap mempertahankan agamamu, maka sesungguhnya bagimu, atasmu dosa rakyatmu, karena rakyatmu akan mengikutimu. Engkau menjadi sebab orang-orang itu tidak masuk dan tidak menerima seruan Islam. Kemudian beliau membawa ayat Al-Quran, seruan bersama agar mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Ahlul Kitab, menunjukkan bahwa Ahlul Kitab adalah setiap orang yang masuk ke dalam agama Ahlul Kitab, yang masuk ke dalam Kristen dan Yahudi, itu Ahlul Kitab. Karena Heraklius masuk Kristen, masuk ke dalam Ahlul Kitab sesudah berubah atau belum? Jawabnya sesudah berubah, sesudah tabdil. Ada salib, ada gereja, ada ini, ada itu, semuanya ada seperti yang sekarang ini, tapi tetap dikatakan Ahlul Kitab. Walaupun Heraklius bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Romawi. Maka Nabi SAW menyeru, karena Heraklius salah seorang pembesar Kristen, kaisarnya, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kamu. Apa kalimat yang sama? Jangan dipotong ayat ini. Sebagian manusia memotong ayat ini. Ya? Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Jangan dipotong, ada lanjutannya. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ini kalimat yang sawa. Kalimatin sawain adalah alla na'budu illallah. Ini tauhidullah. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'ah. Yang menjadi lawan bagi tauhid asyirku billah. Sedikit pun tidak boleh. Yang kedua, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Janganlah sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah, seperti yang terjadi pada ahli kitab. Maka jika kamu berpaling, katakanlah, saksikanlah oleh kalian sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Surat itu dibacakan, lafaz Arabnya dan terjemahannya di hadapan Heraklius dan seluruh pembesar bangsa Romawi yang saat itu berada di Syam, daerah kekuasaan Heraklius. Maka terjadi kegemparan, berisik suara-suara tinggi. Yani Abu Sufyan juga tidak mengerti kan bahasanya, bahasa Romawi. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, falamma qala ma qala, tatkala Heraklius telah mengatakan apa yang ia katakan di hadapan para pembesarnya, yang zahirnya dia mengakui, mengetahui dan mengakui kenabian dan kerasulan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa faragha min qira'atil kitab, dan surat pun telah selesai dibacakan, kathura indahu sahab, maka berisiklah di sisinya, orang banyak berbicara, wartafa'atil aswat, suara-suara keras tinggi, wa ukhrijna, dan kami pun dikeluarkan karena sudah selesai. Fakultu li ashabi, aku berkata kepada teman-temanku, hina ukhrijna, ketika kami dikeluarkan dari ruangan itu, laqad amira amru bni abi kabsah innahu yakhafuhu maliku banil asfar. Sungguh besar urusan ibnu abi kabsah, anaknya abu kabsah, bapak susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut pendapat sebagian ulama. Sesungguhnya dia telah membuat takut raja bule kulit putih, kulit kuning, Maliku Banil Asfar. Sesungguhnya dia telah membuat takut Malik, raja, yakni Heraklius dari Banil Asfar, bule. Sampai dalam riwayat berkeringat Heraklius itu. Mungkin terjadi gejolak di batinnya karena ilmu dia meyakini, dari ilmunya dia tahu ini nabi, sehingga dia mengatakan, kalau saya tahu ada jalan buat menemuinya, menghubunginya, saya akan berpayah-payah menemuinya, dan kalau saya sampai di sisinya, saya tidak mau minta apa-apa kecuali barokah saja. Karena itu dia katakan, saya akan cuci kedua kakinya. Ini menunjukkan ada syak, dia lanjut atau tidak. Tetapi sampai saat ini Sampai ketika dia ditanya, dia bertanya kepada Abu Sufyan dan dia berkata kepada Abu Sufyan, dan sampai dibacakan surat, itu keimanan lebih tinggi. Ya, nah, kita lihat nanti kata Abu Sufyan, "Fama ziltu mukinan annahu sayadhharu hatta adkhala Allahu alayya al-Islam." Senantiasa keyakinan, senantiasa aku meyakini sesungguhnya beliau akan menang sehingga Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku. Yakni sejak saat itu, dari satu keyakinan ke keyakinan yang lain tumbuh di hati Abu Sufyan sehingga dia yakin betul akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah memasukkan Islam ke dalam hatinya. Hatta adkhalallahu alayya al-Islam. Muslimlah dia. Masuk Islam pada kemenangan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Hadis mausul sampai di sini. Selanjutnya adalah hadisnya bentuknya mursal. Karena Az-Zuhri Ibnu Syihab tidak menerima dari Ubaidullah lagi, dari Ibnu Abbas, dari Abu Sufyan, tapi dari Ibnu Natur. Ibnu Natur ini adalah amir di Iliyah, maksudnya pemimpin agama, karena dia seorang uskup, dan juga sahabatnya Heraklius, sahibu Iliyah wa Hiraqlah. Iliyah adalah Baitul Maqdis, Baitullah, rumah Allah, Masjidil Aqsa, yakni di daerah sekitar situ. Sukufan, sukufan dalam sebagian naskah, uskup ala Nasara Syam. Dia adalah uskup Nasara di negeri-negeri Syam. Uskup adalah roisnya, ketuanya agama Kristen. Dia bercerita kepada Ibnu Syihab, menunjukkan bahwa di belakang hari dia masuk Islam, karena riwayat orang kafir dalam ilmu hadis tidak akan diterima. Seandainya Ibnu Natur tetap sebagai orang Kristen dan sebagai uskup, tentu Ibnu Syihab tidak akan menerima riwayatnya. Karena sahnya riwayat itu, syaratnya adalah muslim. Menunjukkan bahwa Ibnu Natur, uskup ini, di kemudian hari masuk Islam, kemudian dia bercerita kepada Ibnu Syihab. Kejadian selanjutnya, yuhadithu, dia bercerita, anna Hiraqla hina qadima Iliya asbaha khabithan nafs. Kata Ibnu Natur, Heraklius ketika datang ke Iliya, ya, hatinya yakni sedih, khabithun nafs, asbaha khabithan nafs, khabithun nafs, galau, sedih, susah hatinya, gak enak hatinya, perasaannya gelisah, begitulah berkecamuk di hati Heraklius. Ini sebelum beliau dapat surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'du batari batariqatihi. Maka sebagian pejabat kerajaan beliau mengatakan kepada beliau, batariqa bentuk jamak dari bitriqa. Bitriq adalah para orang-orang khusus di kerajaan, yakni menteri dan yang sama dengannya. Qadistan karena hayataka, kami mengingkari keadaanmu. Yakni kenapa keadaanmu seperti ini, enggak seperti biasa. Sedih, galau, kacau pikirannya, susah. Kenapa? Qala Ibnu Natur, berkata Ibnu Natur, wa kana Hiraqlu hazza'an yanzuru fin nujum. Adalah Heraklius juga seorang hazzaan. Hazzaan seperti kahin yang biasa melihat di perbintangan. Fin nujum, ilmu nujum. Faqala lahum hina sa'aluhu, maka Heraklius berkata kepada mereka ketika mereka berkata kepada mereka ketika mereka bertanya tentang keadaan yang susah ini. Kata Heraklius, inni ra'aitu al-lailata hina nadhartu fin nujum malik al-khitan qad zahara. Sesungguhnya aku melihat pada malam hari ketika aku memperhatikan bintang-bintang bahwa Raja Khitan telah tampak, telah keluar. Faman yakhtatinu min hadhihi al-ummah, siapakah di antara umat ini yang berkhitan, tidak puluk berkhitan? Qalu laysa yakhtatinu illa al-yahud, tidak ada yang berkhitan kecuali orang-orang Yahudi. Fala yuhimmannaka sya'nuhum, maka keadaan mereka jangan membuat engkau susah. Waktub ila madaini mulkika fayaqtulu man fihim minal yahud. Tulislah, yakni tentukan saja, kirim surat ke kota-kota, ke negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaanmu, kerajaanmu, agar mereka membunuhi orang-orang Yahudi yang ada di situ. Yakni Heraklius melihat di ilmu nujumnya bahwa telah keluar Raja Khitan. Khitan, orang kita panggil apa? Sunat. Raja Khitan. Heraklius gerisah, raja ini yang akan menguasai. Heraklius bertanya kepada para pejabatnya, siapakah yang dari umat ini yang berkhitan? Gak ada kecuali Yahudi. Menunjukkan bahwa di Nasara telah terjadi perubahan karena Isa mengikuti syariat Taurat. Orang Yahudi yang berkhitan. Kata pejabatnya, begini saja, tulis, keluarkan perintah, kirim surat ke negeri-negeri, perintahmu ke negeri-negeri kerajaanmu, nanti mereka akan membunuhi orang-orang Yahudi yang ada di situ. Fabainama hum ala amrihim, maka tatkala mereka sedang berada dalam musyawarah itu, yakni bagaimana ini akan muncul Raja Khitan, utiya Hiraklu birajulin arsala bihi maliku Ghassan yukhbiru an khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepada Heraklius seorang laki-laki yang diutus oleh Raja Ghassan yang memberitahukan kabar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma istakhbarahu Hiraklu qala, maka setelah Heraklius mencari tahu dari orang itu siapakah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, maka Heraklius berkata, idhabu fanzuru mukhtatinun huwa am la, pergilah selidiki apakah dia berkhitan atau tidak. Fanadharu ilaihi fahaddathuhu annahu mukhtatinun, yakni orang itu berkhitan. Wasa'adahu anil Arab, dan mereka bertanya tentang Heraklius bertanya tentang bangsa Arab. Faqala hum yakhtatinun, mereka berkhitan, menunjukkan bahwa bangsa Arab sisa peninggalan agama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, berkhitan. Berkhitan mereka. Hum yahtatinun. Faqala Hiraklu, maka Heraklius berkata, hada maliku hadhihi al-ummah qad zahara. Ini rajanya umat ini telah tampak. Thumma kataba Hiraklu ila sahibin lahu birumiyah. Kemudian Heraklius menulis surat kepada temannya yang ada di Roma. Kita tahu bahwa Romawi mempunyai dua wilayah kekuasaan di Roma, tempat asal mereka, di Italia sekarang, Roma, dan di Istanbul, di Konstantinopel. Kemudian juga wilayah Syam di Hims, bukan di Dimashq, karena saat pada zaman Heraklius kota besarnya adalah di Hims. Maka dia menulis surat kepada temannya yang ada di Roma, yang wakana nadhirahu, nadhirahu fil ilm. Ia adalah seilmu dengan Heraklius, teman seilmunya, sebaya ilmunya. Wasara Heraklu ila Hims, dan Heraklius akan berangkat ke menuju Hims. Falam yarmi Himsa hatta atahu kitabun min sahibihi yuwafiku ra'ya Hirakla ala khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabiyun. Belum lagi Heraklius berangkat ke Hims sehingga datang kepadanya surat dari temannya yang ada di Roma yang ra'yunya sama dengan ra'yu Heraklius. Apa? Ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar, wa annahu nabiyyun, dan bahwa dia betul nabi. Menunjukkan bahwa temannya di sana beriman langsung. Tidak ada keraguan lagi karena ia tidak memikirkan kekuasaan, berbeda dengan Heraklius. Temannya langsung mengatakan annahu nabiyyun. Berbeda dengan Heraklius, terjadi kegoncangan di batinnya. Tapi sampai saat ini dia masih mempertahankan keimanannya itu. Mungkin keimanannya lebih atau seimbang dengan syaknya, keraguannya, apa mementingkan ke kekuasaannya. Maka fa'adina Heraklu li'udhama'ur Rumi fi daskaratin dahu bihims. Ini kejadian setelah dibacakan tadi surat Nabi SAW, dan Heraklius memberitahukan kemudian kepada para pembesar bangsa Romawi, pejabat kerajaannya, para uskupnya yang tinggal di Daskarah. Daskarah itu perumahan menteri, menteri ada perumahan khusus buat mereka di Hims. Thumma amira bi abwabiha fughulliqat. Maka Heraklius memerintahkan mereka masuk di satu ruangan, kemudian pintu-pintunya pun ditutup. Thumma tala'a faqala. Kemudian Heraklius keluar. Jadi kejadiannya kalau kita urut, setelah dibacakan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjadi berisik, suara ramai, selang mungkin beberapa hari atau beberapa saat, maka Heraklius memerintahkan seluruh pejabatnya untuk masuk ke satu ruangan. Pejabat kerajaan dan para pendeta masuk satu ruangan dan ditutup seluruh pintunya. Baru Heraklius keluar dan berbicara kepada mereka. Ini dia kata Ibnu Natur. Kata Ibnu Natur, Abu Sufyan kan sudah tidak tahu lagi keadaannya. Beritanya sudah selesai sampai di sini. Ini kata Ibnu Natur kepada Ibnu Syihab. Ya ma'syarar Rum. Ini perkataan Heraklius. Wahai bangsa Romawi. Halakum fil fala. Maukah kamu berjaya? Gitu. Halakum fil fala. Maukah kamu berjaya? Berarti keimanan kepada Nabi yang mulia, membesarkan Nabi yang mulia, memuliakan Nabi yang mulia, mengikuti Nabi yang mulia, negara akan maju dan berjaya. Ini Heraklius yang mengatakan. Ya. Hal lakum fil falah? Maukah kamu falah? Berjaya. Beruntung. Warrusdi. Dalam sebagian naskah ra dan shinnya fathah, rasyad, rasyad, yakni memperoleh petunjuk hidayah sehingga kamu berada di jalan yang lurus. Wa ayyathbuta mulkukum, dan kerajaanmu akan tetap kokoh, kuat, tidak hancur. Tiga ini. Ini perkataan besar. Al-falah, ar-rush, wa ayyathbuta mulkukum. Fatubayi'u hadan nabi. Maka hendaklah kamu membaiat nabi ini. Heraklius mengungkapkan ini karena dia tidak bisa menolak apa yang telah dia ketahui, apalagi telah datang penguatnya dari temannya di Roma bahwa iya itu betul, innahu nabiyun, itu dia nabi yang kita tunggu-tunggu, maknanya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa berita nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tersebar luas. Maka Heraklius, para pejabatnya ini bukan orang-orang awam, ini para pembesar yang nanti akan diikuti oleh masyarakatnya. Siapa? Kalau kamu mau menang, mau berjaya, kalau kamu mau berada di atas hidayah, dan kalau kamu mau kerajaan kamu tetap berkuasa dan kokoh, beriman kepada Nabi yang Nabi ini. Itu dia. Fatubayi'u hadan nabiyya. Maka berimanlah pada Nabi ini. Harusnya orang-orang yang telah beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, lebih dari ini perkataannya. Negara, negeri, kalau mau berjaya dan tetap berada dalam hidayah dan aman negerinya dan memperoleh kekuatan besar, dia beriman kepada Nabi yang mulia. Kalau dia telah beriman, maka dia mengikutinya, dia membesarkannya dan dia memuliakannya. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ini Heraklius masing terombang ambing antara keimanan dan kekufuran. Mendengar perkataan Heraklius itu, fahasu haysata humuril wahsyi ilal abwabi. Mereka berteriak berlarian seperti keledai-keledai liar, berlarian ke pintu-pintu akan keluar. Fawajaduha qad ghuliqat, tapi mereka dapati pintu-pintu itu telah terkunci. Jadi lari ke sana, lari, wah kacau keadaan di ruangan itu. Falamma ra'a Heraklu nafratahum wa aisa minal iman. Maka tatkala Heraklius melihat mereka berlarian, dan Heraklius putus asa dari keimanan mereka. Di situ keimanannya turun drastis. Antara dia memilih kekuasaan, mati saat itu, pasti akan dibunuh oleh para pejabatnya, atau dia menjual keimanannya dia tinggalkan keimanannya dan dia ganti dengan kekuasaannya dan dia menjadi musuh Allah. Qala Heraklius, akhirnya berkata, rudduhum alayya, kembalikan mereka tuh yang berlarian itu kepadaku. Waqala, dan Heraklius berkata kepada mereka, inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Sesungguhnya aku mengatakan perkataanku tadi, yakni kalau kamu wahai bangsa Romawi ingin berjaya, ingin memperoleh petunjuk dan kekuasaanmu tetap ada, berimanlah kepada Nabi ini. Perkataanku tadi itu sekedar untuk menguji kamu, apakah kamu kuat di dalam agama kamu, agama Nasara kamu, atau tidak. Faqad ra'aitu, dan saya telah melihatnya, bahwa kamu sangat kuat berpegang dengan agama kamu Nasara ini. Fasajadu lahu, maka mereka semuanya sujud kepada Heraklius. Waradu anhu, dan mereka meredai Heraklius. Fakana dzalika akhir sya'ni Herakla, maka itulah akhir dari urusan Heraklius. Dia lebih memilih kekuasaan dari keimanan, berbeda dengan teman sebayanya dalam ilmu di Roma sana, berbeda dengan uskup Ibnu Nathur, berbeda dengan yang lainnya beriman, dia tidak. Dan semakin hari semakin hilang keimanan itu sudah. Jadilah dia musuh Allah. Maka pada tahun ke-7 Hijriah, dengan bala tentara sebanyak 100,000 orang, dia memerangi kaum muslimin dan terjadilah perang yang kita kenal dengan nama Perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Ya. Kira-kira tahun ke-7 ya, kurang lebih Hijriah. Kaum muslimin hanya beberapa ribu orang, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Ya. Hah? Ya, Ja'far dulu. Ja'far. Kalau Ja'far wafat, digantikan oleh siapa? Abdullah bin Rawah. Kalau Abdullah bin Rawah wafat, siapa? Oh, pertama ini bukan Ja'far. Pertama adalah Zaid, Usamah, Zaid bin Harithah. Kemudian Ja'far bin Abi Talib. Ada 3 panglima waktu itu: Zaid, Ja'far, Abdullah bin Rawah. Ketiga-tiganya tewas, mati syahid. Maka kaum muslimin tidak mempunyai pimpinan. Lalu Khalid bin Walid radhiyallahu anhum jami'an mengambil alih pimpinan, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulukinya Saifullah, Saifun min suyufillah. Dan peperangan berakhir begitu saja, tidak ada yang kalah dan menang. Tetapi kalau dilihat jumlah yang berbeda jauh, maka sebetulnya Heraklius yang kalah, karena perbandingan jumlah yang jauh sekali. Heraklius 100,000 orang. Nah, kelanjutan dari perang ini, akhir peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan nama perang apa? Tabuk. Perang Tabuk adalah perang kelanjutan dari Perang Mu'tah. Perang Tabuk terjadi di musim panas sekali, yang orang-orang munafik jelas dia mau ikut panas, tapi api neraka lebih panas lagi. Langsung di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ikut 10,000 orang. Dan Heraklius mempersiapkan bala tentara kira-kira 250,000. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai terlebih dahulu di Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat telah sampai lebih dahulu di daerah Tabuk dan menunggu kedatangan Heraklius. Tapi Heraklius gentar, takut, tidak pernah berani berhadapan dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, orang yang dahulu dia bercita-cita sampai kepadanya, bertemu dengannya, berkeinginan untuk bertemu dengannya. Dan dia berniat akan mencuci kedua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhir perjalanan Heraklius. Rawahu Salim bin Kaisan, yakni hadis ini juga diriwayatkan oleh selain oleh Shu'aib bin Abi Hamzah juga oleh Salih bin Kaisan. Ini salah satu tilmid dari Zuhri. Wa Yunus wa Ma'mar an Zuhri, masing-masing dari tiga orang murid ini meriwayatkan dari Syekhnya Az-Zuhri, ya, Salih bin Kaisan, ya, riwayatnya semuanya ada di kitab Sahih ini. Barangkali ini ikhwan apa yang bisa saya bahas dari hadis yang panjang. Maka dengan demikian selesailah bab kaifa bad'ul wahyi, bukan kitab bad'ul wahyi itu adalah tambahan dari penulis naskah atau peneliti dan percetakan yang mencetak kitab Sahih Bukhari. Tetapi yang benar adalah yang langsung dari al-Imam adalah kaifa kana bad'ul wahyi. Dalam sebagian naskah, ada judul bab kaifa kana bad'ul wahyi. Barangkali ini ikhwan ada yang mau bertanya di antara antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bab yang dokter lalu dan Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang setelah Rasulullah SAW melalui mimpi yang dia cahaya, dia menyendiri di gua, dengan makanan. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini merupakan sanad dan sanad sendiri atau sanad yang diambil? Kita kalau ada peristiwa ini, kita bisa sendiri keluar, kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik bertanya, Rega, setelah turun wahyu, apakah Rasulullah SAW menyepi lagi di goa atau tidak? Tidak. Cukup. Berarti itu bukan syariat. Pertanyaan kedua, apa yang antum mau katakan? Jadi, kalau sebelum menjadi rasul, dia bukan sunnah ya? Iya. Karena jadi waktu iya, tidak. Karena belum, beliau tidak tahu. Ketika turun wahyu pertama saja, beliau tidak tahu apa ini yang datang, sampai dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal. Tetapi keadaan Nabi selalu dibimbing oleh Allah. Seluruh para Nabi sebelum, apalagi sesudah diangkat menjadi Rasul, itu di bawah petunjuk Rabbul Alamin. Karena itu tidak ada seorang Nabi yang mantan penyembah berhala. Tidak ada. Pertanyaan yang kedua, apakah para sahabat radhiyallahu anhum orang-orang yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti itu? Tidak. Berarti itu tidak disyariatkan. Tidak ada bentuk syariat di situ. Itu hanya cerita, kisah wahyu pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita tentang akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh istrinya sebagai orang yang paling dekat kepada beliau. Beliau seorang yang berkata benar, tidak pernah bohong. Seorang yang menunaikan amanah. Seorang yang menghormati tamu. Seorang yang menyambung kekeluargaan. Seorang yang membantu orang fakir, orang yang tidak punya dikasih. Seseorang yang membantu orang lain. Orang lain itu tidak sanggup berdiri sendiri. Dalam arti berdiri sini, tidak mampu, dibantu. Seorang yang seolah-olah beliau mewakili masyarakat untuk memberikan pertolongan-pertolongan. Ini akhlak beliau yang sangat tinggi sekali. Barangkali itu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak paham suara ini menggema. Maksudnya nasihat yang agama yang dibawa oleh Isa, Nabi Isa, iya. Allah. Ini Nabi Isa dakwahnya dakwah tauhid. Dakwahnya tauhid. Waraqah mengikuti itu. Karena ahlul kitab tidak habis. Ahlul kitab yang tetap berada di dalam agama Nabi mereka tidak habis, tidak punah. Saat itu ya. Saat itu. Di antaranya adalah Waraqah. Beberapa penduduk Mekah saat itu ingin mencari kebenaran. Mereka melihat kaum mereka menyembah patung. Dan ini tentu bertentangan dengan fitrah yang ada pada setiap manusia. Bagaimana mungkin kita menyembah makhluk? Bahkan patung yang kita buat dengan tangan-tangan kita. Dan kita letakkan sendiri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa berjalan. Dia bisa menghindar dari bahaya. Atau memberikan pada dirinya manfaat. Apalagi kepada orang lain. Maka beberapa orang di Mekah yang tetap dalam fitrahnya, yang Allah telah fitrahkan dia, fitrahkan seluruh manusia, keluar dari kota Mekah mencari kebenaran. Di antara mereka adalah Waraqah bin Naufal. Ada yang saya ingat dua orang waktu itu. keluar dari kota Mekah untuk mencari kebenaran. Dan Waraqah bertemu dengan ahli kitab yang tetap berada di dalam ajaran Nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Ya, dakwahnya sama. U'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kamu, kata Isa. Itu dakwah Isa dan dakwah seluruh para nabi dan rasul. Maka Waraqah masuk ke dalam agama itu. Agama yang sesuai dengan fitrahnya. Kawannya yang lain lagi tetap berada di dalam fitrahnya, menolak penyembahan berhala itu. Karena memang tidak sesuai dengan fitrah yang Allah fitrahkan setiap manusia berada di dalam agama itu. Nah, kemudian Waraqah pulang ke Mekah. Dan dia menulis Injil. Dan Injil yang ada pada Waraqah itu, Injil yang asli atau barangkali sebagian besarnya. Karena Injil sudah ditabdil, dirubah, ditahrif. Maka Waraqah termasuk sisa-sisa ahli kitab yang ada saat itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Maka dia mengatakan akan mengikuti Nabi. Alangkah baiknya kalau dia masih muda, dia akan membela Nabi, karena dia tahu ini Nabi. Yang datang kepadamu itu Jibril, seperti yang Allah utus kepadamu Musa. Ini asli. Orang Nasrani yang mengikuti Isa bin Maryam. Dan kita tahu bahwa agama Nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam telah dirubah oleh orang yang bernama Paulus, menjadi agama penyembah berhala. Dan dijadikanlah Isa bin Maryam, yang beliau adalah seorang nabi dan rasul mulia, sebagai Tuhan. Kristus namanya. Untuk apa? Agar menyenangkan bangsa Romawi. Karena Romawi punya tuhan-tuhan, orang-orang Yunani punya tuhan-tuhan, tuhan ini, tuhan itu, macam-macam tuhan. Maka dirubahlah Isa. Karena itu agamanya namanya Kristen, Kristus. Jadi sesembahan. Nah, Al-Hawariyun yang ada saat itu menentang dakwah Paulus ini. Menentang dakwah Paulus ini karena bertentangan dengan dakwah nabi mereka. Nah, berfirqah-firqahlah di dalam tubuh Nasara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai 72 firqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu firqahnya selamat, al-firqah an-najiyah. Dan mereka itulah yang tetap berpegang dengan ajaran Isa, seperti al-Hawariyun dan seterusnya. Terjadi kekacauan di dalam agama Nasara hingga pada sepertiga, ada abad keempat, sepertiga dari abad keempat, Kaisar Konstantin mengumpulkan seluruh firqah itu, muktamar besar tahun 300 sekian dikumpulkan, termasuk yang hanya menyembah Allah dan Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, juga dikumpulkan. Dan Kaisar Konstantin adalah penyembah berhala dari bangsa Romawi yang mendirikan kota Konstantinopel, Konstantinia. Dikumpulkan, akhirnya terjadi musyawarah besar, lalu diputuskan oleh Kaisar Romawi, Kaisar Romawi Konstantin, bahwa Isa itu Tuhan, salah satu dari tiga Tuhan yang hanya menyembah Allah, dan Isa itu hamba Allah dan Rasulnya, tidak dipakai. Jadi ini hasil muktamar pertemuan pada abad sepertiga abad keempat, sepertiga yang awal. Abad keempat miladiyah, bukan hijriyah ya, miladiyah. Maka resmilah kita. Maka ini tersingkir dan mereka menjadi sisa-sisa peninggalan ajaran Islam, ajaran Nabi, ya ajaran Islam Nabi yang mulia Isa bin Maryam. Dan ini diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus. Ya, bisa baca hadisnya di kitab saya Rahmatan lil Alamin, yaitu khusus membahas tentang kenabian dan kerasulan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah murka kepada seluruh penduduk bumi ini. Orang Arabnya kah atau orang asingnya, ajamnya? Kecuali kepada sisa-sisa, perhatikan, sisa-sisa ahli kitab. Ini yang berjalan lurus, yang masih mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Maka diutusnya Nabi yang mulia itu adalah nikmat yang sangat besar bagi umat manusia. Kalau bukan dengan sebab Nabi yang mulia, sebagian manusia masih tetap menyembah batu. Bukankah Nabi dalam hadis di Bukhari pernah mengatakan kepada sebagian kaum Ansar, bukankah aku dapati kamu tersesat, dullalan, lalu Allah memberikan hidayah kepadamu dengan sebab aku. Dengan sebab aku yang memberikan hidayah Allah. Tapi dengan sebab siapa? Dengan sebab aku. Begitu tegas Nabi SAW mengatakan. Ya. Begitu. Maka diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam merupakan nikmat yang sangat agung dan sangat besar sekali. Karena itu Rabbuna jalla dzikruhu berfirman apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu. Lengkaplah syariat Islam. Dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu. Nikmat Allah diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam merupakan sebesar-besar Allah. Dengan sebab beliau berubahlah sebagian manusia dari kekufuran kepada keimanan, dari kesesatan kepada hidayah, dari kemiskinan kepada kekayaan, dari ketakutan kepada keberanian, dengan sebab beliau. Ya, begitu. Nah, sisa-sisa ahli kitab ini, di antaranya terus sampai Waraqah bin Naufal. Itu sisa-sisa ahli kitab yang tetap berpegang dengan agama mereka, yakni dinul Islam, karena seluruh para nabi dan rasul tidak membawa agama lain kecuali agama Islam. Hadis sahih, wa dinuhum wahid. Ya. Ini Allah tidak murka kepada mereka, tapi baqaya, sisa-sisa peninggalan ahlul kitab sedikit. Ada di sini, ada di sana, ada di kejauhan sana. Waraqah ada di Makkah. Sedikit. Itu keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Kita tidak mungkin berada di sini kecuali dengan sebab Nabi yang mulia, dengan sebab Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Barangkali kita menyembah batu. Bangsa ini dahulu menyembah batu, maka dengan sebab Nabi yang mulia Allah memberikan hidayah sehingga mereka beriman. Barangkali ini ikhwan, panjang pembicaraan kita mengenai hadis ini, dan untuk Sabtu yang akan datang dan Sabtu satu lagi libur, kita masuk insyaallah taala pada tanggal 14 Desember insyaallah taala. Dua kali pertemuan libur. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.